Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, untuk mencari atau mempelajari ilmu syar'i. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin pada bab taubat. Terakhir kita telah sampai pada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab taubat. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Abi Nujaid bidhammin nuni wa fathil jim, yaitu Abu Nujaid nunnya di dhammah dan jimnya di fathah. Beliau adalah Imran bin Al-Husain bin Ubayn Al-Khuza'i. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Imran bin Husain bin Al-Husain bin Ubayn Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau beserta bapaknya yaitu Husain bin Ubay. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau berpindah ke Basrah dan meninggal di sana pada tahun ke-52 Hijriah. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini, anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya seorang wanita dari Bani Juhainah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Perempuan ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan hamil dikarenakan melakukan perbuatan zina. Dan wanita ini merupakan sahabiyah, yaitu salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya para sahabat juga tidak terlepas dari kesalahan. Mereka manusia, mereka melakukan kesalahan, akan tetapi mereka ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan perbuatan dosa, mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya. Kejujuran taubat mereka Allah Subhanahu wa taala persaksikan sebagian para sahabat sebagaimana Ka'ab bin Malik di dalam Al-Qur'an ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk bersama dua orang sahabat yang lainnya. Dikarenakan kejujuran mereka bertiga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah taubat mereka. Allah persaksikan mereka. Maka ini adalah para sahabat. Mereka sama seperti manusia, tetapi mereka memiliki keutamaan yang tidak kita miliki. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabiah ini, itu seorang wanita dari Bani Juhainah, merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah seorang mukmin itu tidak pernah melakukan kesalahan. seorang mukmin pasti melakukan kesalahan. Tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina idza faalu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Yaitu orang-orang yang jika mereka melakukan kesalahan, melakukan fahisyah, perbuatan keji, dzakarullaha, mereka ingat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru, dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lidzunubihim, atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yasiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan keji yang sebelum mereka bertobat mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Kemudian Imra'atan min Juhayna tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, asartu haddan faqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa yang dengannya menyebabkan aku mendapatkan had, mendapatkan hukuman. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah had tersebut kepadaku. Dan had bagi orang zina yang dia muhsan, yaitu qadhutiya fi nikahin sahih, yang dia telah melakukan hubungan suami istri di dalam ikatan yang sah, maka hadnya adalah dengan dirajam sampai dengan meninggal. Adapun yang belum menikah, maka hukumannya adalah dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun dari negerinya. Pada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, baik itu ayahnya, pamannya, atau yang lainnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, yaitu kepada wanita tadi, dan tidak dicela wanita tersebut. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada walinya untuk memperlakukan wanita yang telah melakukan zina tersebut, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diperlakukan dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini fa fa'ala. Maka jika wanita ini telah melahirkan, bawalah dia kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya, maka walinya membawa wanita tersebut kepada Rasulullah. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditegakkan rajam kepada wanita tersebut. Maka apabila dipahami dari hadis ini, maka wanita tersebut adalah seorang yang telah menikah. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha, maka kuatkanlah pakaiannya, yaitu agar ketika dilakukan rajam pakaiannya tidak tersingkap. Tsumma amara biha farujimat, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ditegakkan kepadanya had, maka wanita tersebut dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan wanita tersebut. Maka bisa diambil di sini faedah fikih bahwasanya had atau rajam yang ditegakkan atas seorang wanita pezina yang dia hamil dari hasil perzinahannya, maka rajam yang dilakukan adalah setelah wanita tersebut melahirkan anaknya, disebabkan adanya janin atau ada janin yang dikandung oleh wanita tersebut. Maka apabila had ini atau rajam ini ditegakkan ketika wanita tersebut masih hamil, maka kemungkinan besar janin yang ada di dalam kandungan pun ikut meninggal. Maka had yang ditegakkan kepadanya setelah meninggal, setelah melahirkan anak yang dikandungnya. Fatala lahu Umar, maka berkata Umar Ibn Khattab, dikarenakan kecemburuannya kepada Islam dan di dalam Islam, Umar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, apakah engkau mensolatkannya wahai Rasulullah, yaitu mensolatkan wanita pezina. Wanita pezina melakukan kabair dzunub. Apakah engkau menyolatkan wanita tersebut? Sungguhnya dia telah berzina. Qala, maka berkata Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinah lawasi'athum. Sesungguhnya wanita tersebut telah bertaubat kalau seandainya dibagikan di antara 7 penduduk, 70 dari penduduk Madinah, taubat wanita tersebut maka akan mencukupi mereka. Artinya kalau seandainya 70 orang penduduk Madinah melakukan kabairu dzunub seperti zina dan yang semisalnya, maka taubat wanita tersebut dibagikan kepada 70 orang yang melakukan perbuatan dosa maka akan mencukupi. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, apakah engkau mendapatkan yang lebih utama dibandingkan dengan wanita ini yang telah mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita tersebut telah melakukan taubat dengan taubatan nasuha, sehingga beliau mengatakan lau qusimat baina sab'ina min ahli al-madinah lawasi'athum. Kalau seandainya dibagikan taubatnya wanita tersebut kepada 70 penduduk negeri Madinah, maka akan mencukupi mereka. Maka ini adalah keutamaan para sahabat yang keimanan mereka dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di dalam hadis ini terdapat himbauan ataupun anjuran bagi kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan perbuatan dosa. Kemudian juga himbauan untuk jujur di dalam taubat. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik, bagaimana kejujuran beliau membawa akhir yang baik ketika di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tiga orang tersebut, yaitu Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murar bin Rabi'ah atau bin Rabi'. Ketika mereka tertinggal dari perang Tabuk tanpa alasan, kemudian mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk tertinggal dari perang tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan, "Fa amma hadza faqad shadaqa." Adapun ini telah jujur. Adapun yang 70 atau 80 yang lainnya mereka telah berbuat, telah bersumpah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerima zahir apa yang mereka sampaikan. Kemudian bagaimana mereka diboikot oleh kaum muslimin selama 50 malam. Katakan oleh Ka'b bin Malik, bumi yang dia pijak tidak seperti bumi yang dulu dia kenal. Salam tidak dijawab, tidak diajak berbicara, sehingga disebutkan oleh Allah hatta dhaqat, sampai ketika jiwa-jiwa mereka ini sudah terasa sempit, dan jiwa dan bumi yang mereka tempati sudah terasa sempit, dan mereka tidak, dan mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima penangguhan taubat mereka. Dan ini adalah disebabkan kejujuran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah pentingnya kejujuran di dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum. Dari Ibn Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik telah lewat bersama kita bagaimana kisah kehidupan beliau sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Abbas, beliau adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak laki-laki pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, yaitu ketika Bani Hashim diboikot oleh kaum musyrikin Quraisy, dan mereka tinggal di Syib atau di semacam lembah, diasingkan oleh kaum Quraisy. Dan pada saat itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau bersama dengan kedua orang tuanya berhijrah atau berpindah ke Madinah dari Makkah ketika Fathul Makkah. Dan beliau mendapati di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 30 bulan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih berusia berapa? Ada yang tahu? Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah meninggal pada tahun berapa? Berapa Bu Faiz? 60 tahun setelah hijrah. Nggak, Rasulullah meninggal pada tahun berapa hijriah? Ada yang tahu? 13 tahun ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau ini masih sangat muda. Masih berusia 13 tahun. Jadi dari kalangan sahabat yang sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang masih kecil. Akan tetapi tinta sejarah telah menuliskan bagaimana beliau mendapatkan julukan Hibrul Ummah, tintanya umat Nabi Muhammad atau para ulama-ulamanya, para sahabat. Padahal pada saat itu masih banyak kibaru sahabat, para sahabat yang berumur dan lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan di dalam beberapa kitab bagaimana semangat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam menuntut ilmu. Maka disebutkan, dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka Abdullah bin Abbas mengajak salah seorang pemuda Ansar untuk belajar kepada para sahabat, untuk bertanya tentang permasalahan agama. Akan tetapi pemuda tersebut enggan, tidak mau diajak Abdullah bin Abbas untuk belajar kepada para sahabat, dan mengatakan ataron nasa yahtajuna ilaika, apakah manusia ini akan membutuhkanmu, akan kepadamu wa fin nasi min ashabin nabi alaihi salatu wasalam, dan di tengah-tengah kita masih banyak para sahabat nabi, masih ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan kibaru sahabat yang lainnya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas meninggalkan pemuda tersebut, dan beliau fokus talabul ilmi, mendatangi satu sahabat dan sahabat yang lainnya untuk mendengarkan hadis dari para sahabat tersebut. Bahkan dikisahkan beliau datang dari jauh menuju, melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendengarkan satu hadis, untuk memastikan bahwasanya hadis tersebut benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di rumah sahabat tersebut, yaitu ketika siang hari dan sahabat tersebut sedang tidur, maka Abdullah bin Abbas menggunakan selendangnya untuk tidur dan menunggu sahabat tersebut bangun. Maka ketika sahabat tersebut bangun, dia terkejut mendapati Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berada di depan rumahnya dan mengatakan, seandainya engkau mengutus kepadaku seorang utusan agar aku datang kepadamu, maka aku akan datang kepadamu. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, anna ahaqqu an atika, aku ini lebih berhak untuk mendatangimu, karena ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maka ini adalah salah satu cerminan bagaimana seorang Abdullah bin Abbas di dalam menuntut ilmu, sehingga beliau mendapatkan julukan Hibrul Ummah, ulamanya para sahabat, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan beliau sebagai tempat untuk bertanya dan bermusyawarah. Padahal saat itu masih banyak sahabat yang lainnya masih hidup, para kibaru sahabat, sahabat yang lebih dulu masuk Islam, lebih dahulu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar menjadikan Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih belia, masih muda, untuk tempat bermusyawarah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Maka Umar ingin menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, maka diundanglah para sahabat yaitu orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, maka mereka datang. Dan begitu juga Abdullah bin Abbas diundang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebagian para sahabat tadi mengatakan, "Lam tadkhul hadza ma'ana wa lana abana'u mithlahu." Kami ini juga sama memiliki anak-anak yang seusia dengan pemuda ini. Kenapa dia masuk ikut bersama dengan Umar bin Khattab bermusyawarah? Maka Umar bin Khattab untuk menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas, maka Umar memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat yang hadir. Umar mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa yang kalian katakan, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi." Jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir ayat ini? Maka sebagian sahabat mengatakan, Amarana nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Allah memerintahkan kepada kami untuk memujinya dan memohon ampun kepadanya ketika telah sampai pertolongan kepada kami. Itu ada, maka para sahabat, sebagian sahabat mengatakan tafsirnya adalah seperti itu. Adapun sebagian yang lainnya diam, tidak memberikan jawaban. Maka kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Qala fama taqulu, apa yang pendapatmu tentang ayat ini?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah dikatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhulun." Dan jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka tafsiran ayat ini adalah telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, faqala Umar, ma'alamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui tafsiran ayat ini kecuali apa yang kau katakan, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka inilah Umar ingin menunjukkan bagaimana kefakihan Abdullah bin Abbas, keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai salah seorang yang diajak bermusyawarah di dalam permasalahan kaum muslimin. Dan meninggalnya beliau dipersaksikan oleh para ulama tahun berapa beliau meninggal. Maka ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, teladan bagi kita di dalam menuntut ilmu. Semangat beliau, kesungguhan beliau, sehingga menjadikan beliau sebagai ulama dari para sahabat, ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak disebutkan di dalam sirah, bagaimana jumlah kaum muslimin yang hadir untuk menghadiri majlisnya beliau, menuntut ilmu kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini katakan, wa an ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabi ahabba an yakuna lahu wadiyani." Kalau seandainya anak Adam, yaitu manusia, memiliki satu lembah emas, bukan satu masjid ini ya, satu lembah, dan dia tahu luasnya lembah bagaimana, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia pasti ingin memiliki satu lembar emas yang lainnya. Sudah Allah berikan satu lembar emas, maka dia pasti ingin menginginkan satu lembar emas yang lainnya. Dan ini adalah sifat manusia, merasa tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Mungkin kalau di kantor yang sudah kepala seksi masih ingin sebagai kepala bagian ataupun jabatan-jabatan yang di atasnya. Ada kadang-kala untuk mencapai hal tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh agama. Atau punya toko, satu toko, masih ingin punya satu toko yang lainnya. Ini sifat manusia, tidak pernah merasa puas. Maka disebutkan oleh Rasulullah, walam yamla'a fahu illa turab. Maka puasnya itu nanti, ketika tidak ada keinginan lagi itu nanti, ketika mulutnya ini penuh dengan tanah, yaitu ketika sudah meninggal, sudah mati dikubur, maka sudah tidak ada lagi keinginan di situ. Dan ini sebagaimana hadis ini ada sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa yatubu Allahu 'ala man taaba, muttafaqun 'alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Di sini Allah Subhanahu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang seperti ini. Tidak merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa qanaa Allahu ma ataahu. Atau kama sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sungguh beruntung orang yang telah berislam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah badannya, sifat merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ketika melihat orang lain, karena dia memiliki sifat qanaah, tidak ingin seperti manusia-manusia yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang, lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian, di dalam permasalahan harta, di dalam permasalahan dunia. Dan janganlah walatan turu ilaman buah paupakum, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian di dalam permasalahan dunia. Kalau kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita di dalam permasalahan dunia, di dalam permasalahan nikmat, maka akan kita dapati bahwasanya masih banyak orang-orang yang lebih kekurangan dari kita. Dan ini akan menyebabkan kita memandang bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Dan apabila kita melihat kepada orang yang berada di atas kita di dalam permasalahan dunia, maka masih banyak orang yang berada yang lebih kaya, lebih banyak hartanya. Sehingga apabila kita melakukan hal ini, kita akan memandang remeh apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Punya motor, lihatnya ke tetangganya punya mobil. Sehingga motor yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tidak kita syukuri. Coba lihat yang di bawah kita. Ada orang yang masih berjalan kaki kemana atau naik sepeda. Maka kita menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan adalah nikmat bagi kita. Maka ini adalah hadis yang ke-23 pada bab kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita baca pada malam ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Thank you.